نشكر لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada masail fi masail. Dan ula yang pertama, anna man fahima hadal bab, bahwasanya barang siapa yang memahami bab ini, wa babaini ba'dahu, dan dua bab setelahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam, maka menjadi jelas baginya ghurbatul Islam, keterasingan agama Islam. Wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi, dan dia melihat dari kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan taqlibihi lil qulub, bagaimana Allah membolak-balikkan hati, al-ajab, akan melihat adanya al-ajab, keajaiban. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala ay bima marra min tafsiril ayatil karimah al-ula anna man fahima hadal bab, yang pertama bahwa barang siapa yang memahami bab ini, ay bima marra min tafsiril ayatil karimah, yaitu berdasarkan apa yang sudah lewat dari tafsir ayat yang mulia ini, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka mengatakan jangan sekali-kali kamu tinggalkan sesembahan kamu, wa babaini ba'dahu, dan dua bab setelahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam, maka menjadi jelaslah baginya akan keterasingan agama Islam. Wa hadha haqqun, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini adalah hak. Kenapa? Fa innal Islam al-mabni ala tauhid al-khalis gharib, karena agama Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni, ini perkara yang asing, adalah perkara yang asing. Fakathiru minal buddan al-islamiyah, maka kebanyakan dari negeri-negeri Islam, tajidu fihal ghulu fi salihin, kamu bisa dapatkan di dalamnya sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, fi quburihim, di dalam kuburan mereka. Ini maksudnya terhadap kuburan-kuburan mereka, kuburan orang-orang saleh. Fala tajid baldan musliman, maka kamu tidak akan mendapatkan satu negeri muslim pun, illa wa fihi ghulu fi quburi salihin, melainkan di dalamnya pasti ada perlakuan ghulu, sikap yang berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Waqad yakunu laysa qabr rajulin salih, bahkan terkadang bukan kuburan orang saleh sekalipun, hanya akuan, qad yakunu wahman, hanya prasangka saja, anggapan ini adalah kuburan orang saleh padahal bukan kuburan orang saleh. Contohnya untuk menunjukkan bahwasanya itu bukan kuburan orang saleh, misal qabril Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, seperti kuburannya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini bukan kuburan orang saleh. Kenapa? Kita tidak mengatakan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bukan orang soleh, bukan. Kuburannya tidak mesti itu kuburan orang soleh ini. Fa ahlul Iraq yaqulun huwa indana. Kata bangsa Iraq, kuburan Al-Husain bin Ali ada di kita. Ada di Iraq, katanya. Wa ahlu Syam yaqulun indana. Penduduk negeri Syam, Syria, mereka katakan kuburan Al-Husain bin Ali ada di kita. Sudah dua. Ya. Fa ahlu Misr yaqulun indana. Penduduk Mesir juga mengatakan kuburan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ada di kita. Tiga berarti. Wa ba'duhum yaqul sebagian mereka lagi mengatakan huwa fil Maghrib. Kuburannya itu ada di Marqa. Di Maghrib. Fa ya subhanallah, berarti berapa? Empat. Fa sar Al-Husain imma annahu arba'atu rijal. Maka jadilah Al-Husain ini, ada kalanya dia berarti empat orang Al-Husain, iya kan? Karena kuburannya beda-beda. Kalau satu orang, kemudian ada empat-empat, berarti yang tiga bukan. Kan begitu kan? Iya, berarti yang tiga bukan. Hanya tuduhan saja, iya. Hanya pengakuan. Karena ini dikatakan empat-empat ini. Au muqatta'un awsalan. Atau bisa jadi Al-Husain ini dimutilasi. Ya. Dipotong-potong tubuhnya. Sebagiannya ada di Mesir, sebagiannya ada di Syam, sebagiannya ada di Irak, sebagian lagi ada di yang lainnya. Taib di Maghrib. Maka kata Syekh, fahada kulluhu laysa bisahih. Maka ini semua yang tidak sahih. Tidak sahih. Ya. Fal muhim annahu kama qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka yang terpenting adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tabayyana laka ghurbatul Islam. Dengan ini menjadi jelas bagimu tentang keterasingan agama Islam. Ay fil muslimin. Islam menjadi asing bagi kaum muslimin. Islam menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya subhanallah. Wa kadzalika jaziratul arabiyah. Demikian juga dengan jaziratul arabiyah. Gugusan bangsa Arab. Qabla da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, fiha kubur wa qubab. Di dalam jaziratul Arab ada kuburan-kuburan dan kubah-kubah. Tu'bad min dunillah, yang diibadahi dari selain Allah. Fayuhaj ilaiha wa tuqsad. Yang mana manusia haji ke sana dan bermaksud ke sana. Walakin bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi berdasarkan taufiq hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu a'ana hadzal rajul ma'al imam Muhammad bin Saud. Allah menolong orang ini, menolong Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dimudahkannya seorang imam, seorang pemimpin penguasa yang bernama Muhammad bin Saud. Hatta qada 'alaiha wa hadamah, sampai beliau bisa menghilangkan dan menghancurkan kuburan-kuburan dan kubah-kubah tersebut. Wasaratil bilad walilail hamd ala tauhidil khalis. Sehingga jadilah negeri tersebut walhamdulillah menjadi negeri yang di atas tauhid yang murni. Lihat ini. Hampir di setiap apa? Negeri ada yang seperti ini. Nah, asaniyah yang kedua, ma'rifatu awal syirkin hadasa fil ard. Masalah yang kedua atau pelajaran yang kedua adalah ma'rifatu awali syirkin, mengenal awal kesyirikan. Hadasa fil ard, yang terjadi di muka bumi ini. kana bi syubhati salihin, yang itu terjadi oleh sebab syubhat terhadap orang-orang saleh. Adanya syubhat terhadap orang-orang saleh. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Wajhu dalik, sisi penjelasannya adalah anna hadhil asnam allati abadaha qaum Nuh, bahwasanya berhala-berhala yang diibadahi oleh kaum Nuh ini kanu aqwaman salihin, dulunya adalah orang-orang saleh. Berhala-berhala yang disembah, yang diibadahi oleh kaumnya Nuh, dulunya adalah orang-orang saleh. Fahadasal ghulu fihim, maka terjadilah sikap ghulu terhadap mereka orang-orang saleh ini. Thumma abadu min dunillah, atau thumma ubidu min dunillah, kemudian mereka orang-orang saleh ini diibadahi dari selain Allah. Fa fihi al-hadar min al-ghulu fi salihin, berarti di dalam bab ini atau masalah yang kedua ini ada peringatan dari bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Lihat bagaimana kaumnya Nuh diseret kepada kesyirikan, sebabnya adalah karena bersikap ghulu kepada orang-orang saleh. Asalisa yang ketiga, ma'rifatu awwali syai'in ghayyira bihi dinul anbiya, mengetahui pertama kali yang dirubah dari agama para nabi. Wa ma sababu dzalik, dan apa sebabnya? Ma'rifati anna Allah arsalahum, padahal Allah telah mengutus mereka. Nah, sekalipun Allah telah mengutus mereka para rasul, ternyata agama para rasul tidak selamat dari perubahan. Maka kata Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala, awalu syai'in huyira bihi dinul anbiya wa syirku, bahwa pertama kali yang menyebabkan agama para nabi itu berubah karena kesyirikan. Karena kesyirikan. Apa sebabnya? Wa sababuhu huwal ghulu fi salihin, sebabnya adalah karena adanya sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Dari sikap ghulu kepada orang-orang saleh, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, akhirnya menghantarkan mereka kepada kesyirikan. Ketika mereka telah jatuh kepada kesyirikan, akhirnya agama para nabi menjadi berubah. Ya. Wa qawluhu ma'a ma'rifati anna Allah arsalahu. Kemudian ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab yang mengatakan, padahal kita ketahui Allah telah mengutus mereka para rasul. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina, kemudian sebagian mufassirin atau mu'ribin mengatakan fa'nya di sini adalah fa' sababiyah, maka oleh sebab itulah ba'atsallahu an-nabiyyin. Ini sebab apa? Sebab perpecahan yang terjadi pada umat. Maka Allah mengutus para nabi, mubasyirin wa mundzirin, dalam keadaan memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Maksudnya ay kanu ummatan wahidatan ala tauhid. Maksudnya kata Syekh, mereka dahulunya adalah umat yang satu di atas tauhid. Umat yang satu di atas tauhid. Fakhtalafu, kemudian mereka pun berselisih. Ini maksudnya ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Ada yang masih berpegang dengan tauhid, ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ketika terjadi perselisihan di umat ini, barulah oleh sebab itu faba'atsallahu, maka Allah utus para nabinya mubasysyirin wa mundzirin, untuk memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. wa anzala ma'ahumul kitab, dan bahkan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab, liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi, agar bisa memberikan keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Fahada awwalu ma hadasa min asyirki fi bani Adam, maka inilah yang pertama kali terjadi pada dari kesyirikan pada bani Israel, pada bani Adam. Nah, maka inilah adalah yang pertama kali yang terjadi dari kesyirikan pada bani Adam. Nah, sebabnya adalah apa? Karena al-ghulu fi salihin, karena bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Rabi'ah yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitari tarudduha. Sebab berikutnya adalah karena menerima kebid'ahan, menerima kebid'ahan, padahal syariat dan fitrah naruni apa nurani hati, tarudduha, membantahnya, menolaknya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawlu qabulul bid'ah, qabulul bid'ah ay menerimanya kebid'ahan, kebid'ahan maksudnya anna nufusat taqbaluha la li annaha masyru'atan masyru'atun bal inna syara'i tarudduha. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, disebabkan karena jiwa-jiwa menerimanya, menerima kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, bukan karena kebid'ahan itu disyariatkan, bukan, akan tetapi karena syariat-syariat itu menolaknya. Subhanallah. Ya. Bahkan atau akan tetapi syariat justru menolaknya. Wa kadzalikal fitr as-salimah tarudwa, demikian juga dengan fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih bersih, nurani yang masih bersih, akan menolaknya. Kenapa? Li'annal fitar salimah jalabat ala ibadatillahi wahdah, jubilat ala ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dikarenakan fitrah yang masih bersih tercipta untuk menerima ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Fitrah yang bersih diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menerima peribadatan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Kenapa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai fitrah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya. Lihat, Allah memerintahkan untuk menghadapkan wajah kita hanya kepada agama yang lurus. Kenapa? Sebagai bentuk fitrah. Berarti fitrahnya manusia adalah hanya menerima ibadah kepada Allah semata. Fal fitaru salimatu la taqbalu syari'atan illa mimman yamliku dhalik, maka fitrah yang masih bersih tidak akan menerima tashri'an, tidak akan menerima bentuk pembuatan syariat apapun juga, illa mimman yamliku dhalik, kecuali bagi yang memiliki syariat. Nah, fitrah yang salimah tidak akan menerima itu. Al-khamisah yang kelima, ana sabab dhalika kullihi masjul haqqi bil batil, bahwa sebab itu semua, sebab terjadinya kesyirikan, sebab terjadinya kebid'ahan, itu semua sebabnya adalah apa? Masjul haqq bil batil, karena dicampur adukannya antara hak dengan kebatilan. Kalau al-haq sudah dicampur dengan kebatilan, maka akan tumbuh kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, Karena la yasami'ani diddan, dua perkara yang bertentangan, bertolak belakang, tidak akan mungkin bersatu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, arada al-mu'allif rahimahullah ta'ala ayyubayyina anna mazjal haqqi bil batil hasala bi amray. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya terjadinya percampuran antara al-haq dengan yang batil itu karena dua sebab. Karena dua sebab. Kenapa bisa al-haq dengan al-batil itu bercampur? Karena dua sebab. Al-awwal yang pertama, mahabbatus salihin. Karena adanya kecintaan kepada orang-orang saleh. Tentunya kecintaan yang berlebih. Ya. Yeah. Kecintaan yang berlebih. Walihada sawwaru tamatsilahum mahabbatan lahu. Oleh karena ini mereka menggambarkan patung-patung mereka sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Ya. Yeah. Mereka buatkan patung-patungnya itu apa? Karena cinta kepada orang saleh. Alasannya karena apa? Karena cinta kepada orang saleh. Ya. Yeah. Karena dari bermula dari apa? Mahabbatus salihin, cinta kepada orang saleh. Ketika kecintaannya itu sudah melampaui batas, maka terjadi penyimpangan. Warabbatan fi musyahadati asbahihim. Dan disebabkan karena ragbah keinginan fi musyahadati asbahihim. Mereka ingin untuk bisa menyaksikan sosok khayalan dari orang-orang saleh tadi. Sosok khayalan, iya. Senangnya berhalusinasi. Senangnya berkhayal, iya. Nah, ketika mereka ingin ibadah dengan semangat, mereka menghayalkan apa? Orang saleh pada dirinya. Digambarkan di hadapannya tentang orang-orang saleh. Lihat. Ini yang terjadi pada mereka. Ya. Yeah. Karena apa? Awalnya dari kecintaan kepada orang-orang saleh. Kemudian ada keinginan untuk menyaksikan sosok khayalan dari orang-orang saleh. Asalnya yang kedua, anna ahlal ilmi wad-din aradu bidzalika khairan. Yang kedua sebabnya adalah karena para ulama, orang-orang yang memegang teguh agama, mereka menginginkan dengan itu kebaikan. Mereka inginkan dengan amalannya mereka itu, dengan perbuatan mereka itu adalah kebaikan. Apa kebaikannya? Wa huwa ayansyatu 'alal ibadah. Mereka ingin semangat dalam beribadah. Ya. Yeah. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ya. Yeah. Orang ingin semangat dalam beribadah apa? Kebaikan. Tetapi kalau sudah salah jalan, kebaikan itu tidak akan berbuah baik. Ya. Enggak akan baik. Baik. Nah. Sehingga apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Walakin man ba'dahum aradu ghairal khair." Akan tetapi orang-orang setelah mereka justru menginginkan selain kebaikan. Jadi tidak hanya kebaikan yang diinginkan oleh mereka, bahkan lebih, lebih daripada itu. Ya, lihat sikap ghuluy. Alladhi aradahu ha'ulaik. Tidak hanya kebaikan, atau bukan kebaikan yang diinginkan oleh mereka-mereka ini. Tidak seperti yang diinginkan oleh sebelum mereka. Wa yu'khad minhu, sehingga diambil dari itu, anna man arada taqwiyata dinihi bibid'atin fa inna dararaha aktsar min naf'iha. Maka diambil dari kaidah dari kasus tersebut diambil sebuah kesimpulan, anna man arada taqwiyata dinihi bibid'ah, barang siapa yang menginginkan dikuatkan agamanya dengan kebid'ahan, barang siapa yang menginginkan dikuatkan agamanya dengan kebid'ahan, fa inna dararaha aktsar min naf'iha, maka senyatanya madaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Yeah. Sesungguhnya madaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Apa contohnya? Misal dzalik, contohnya. Ulaika alladziina yaghluna fir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka orang-orang yang bersikap gulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'aluna lahul mawalid. Kemudian mereka membuat maulid-maulid, pesta-pesta maulid, pesta-pesta kelahiran Nabi. Ya. Hum yuriduna bidzalika khairan. Sahih. Mereka menginginkan dengan pesta tersebut adalah kebaikan. Benar tak? Kalau kita tanya mereka, orang-orang yang membuat maulid-maulid itu, ya. Apa yang mereka inginkan? Kebaikan. Man yuridu illa khairan, kata mereka, ya. Kita tidak menginginkan kecuali apa? Kebaikan. Baik. Lakin aradu khairan bihadil bid'ah. Akan tetapi mereka menginginkan kebaikan ini dengan kebid'ahan. Dengan kebid'ahan seperti ini. Fasara dararra aksar min naf'iha. Maka jadilah madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kita tidak menafikan manfaatnya. Ada. Tetapi kita katakan madaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Jadi, kenapa demikian? Li'annaha tu'til insan. Karena maulid, pesta maulid tersebut akan memberikan seseorang nasyatan ghaira masyru'. Memberikan kesemangatan yang tidak disyariatkan. Ini pertama. Mereka semangat. Subhanallah, ya. Untuk menghadiri maulid itu lebih semangat daripada untuk menghadiri apa? Salat. Sahih? Sahih. Yang biasanya enggak akan pernah ke masjid untuk salat, dadakan ke masjid untuk apa? Untuk datang maulid. Iya. Sahih. Naam, sahih. Bahkan terkadang sebagian mereka habis pesta maulid pulang tanpa salat. Subhanallah. Ketika maulidnya itu dilakukan ba'da maghrib. Biasanya ba'da maghrib, ya. Baik. Kalau ketika dilakukannya ba'da maghrib ataupun ba'da isya, mereka lakukan pesta maulid sepanjang malam, bahkan sampai tengah malam, ya. Bahkan mungkin tengah malam. Akhirnya apa? Mereka pulang dalam keadaan keletihan. Letih langsung pulang. Salat tidak. Tidak di masjid, tidak di rumah. Ya subhanallah. Lihat. Memberikan semangat yang tidak disyariatkan. Ya. Yang dilakukan ba'da isya sampai tengah malam, subuhnya enggak ada. Dadakan sepi. Yang masih ada apa? Ornamennya saja. Ya. Hiasannya saja. Hiasan maulid, peringatan maulid. Ya. Yang salatnya cuma imam dengan muadzin. Ya subhanallah. Sahih. Padahal semalam suntuk mereka ramai. Sekampung datang. Subhanallah. Wah, ini hak dan ini hak, betul. Nah, coba disensus yang datang maulid kemudian yang sholat setelahnya berapa banyak? Kalau memang jujur, iya, sahih. Nah, ini, baik. Maka ini tu'til insan nasyatan ghair masyru' fi waqtin mu'ayyan, memberikan kesemangatan, rasa semangat yang tidak disyariatkan hanya dalam waktu tertentu. Semangatnya hanya pada waktu tertentu. Kapan? Ketika ada pesta maulid. Tidak ada, sudah masjidnya sepi kembali. Sahih? Sahih. Thumma yu'aqibuhu fatur ghaira masyru'. Ketika sudah semangat, maka berujung kepada futur, kepada sifat lemah, malas, ya, yang tidak disyariatkan fi baqiyatil am, di tahun, di sisa dari satu tahun itu, iya, di sisanya dari satu tahun tersebut. Okay. Walihada tajid haula, oleh karenanya kamu bisa dapatkan mereka-mereka ini alladzina yughaluna fi hadil bid'ah, yang mereka bersikap hulu berlebih-lebihan terhadap kebid'ahan, kebid'ahan ini, fatirina fil umuri masyru'ah, mereka dalam keadaan fatirin, dalam keadaan malas, fil umuril masyru'ah, dalam perkara-perkara yang disyariatkan, al-wadih, yang jelas-jelas disyariatkan, laisu kana syati ghairihim, tidak seperti semangatnya mereka dalam menjalankan ibadah mereka yang lainnya, ya, yang tidak disyariatkan. Wa hadza mimma yadullu ala ta'siril bid'ah fil qulub. Maka ini menunjukkan atas dampak buruk dari kebid'ahan-kebid'ahan di dalam hati-hati setiap insan. Wa annaha mahma zayyanaha ashabuha, dan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan itu bagaimanapun juga dihias-hiasi oleh pelakunya, fala tazidul insan illa dhalalan, maka tidak akan menambahkan bagi seorang insan kecuali apa? Kesesatan. Li'anna Nabi SAW yaqul kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi SAW mengatakan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Nah, sahih? Nah, ini yang terjadi. Ya. Kalau kita tanya pada mereka, pasti mereka semua menginginkan apa? Menginginkan kebaikan. Tetapi kebaikan yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, demikian. Dengan cara yang tidak pada tempatnya. Nassallahu alaihi wasallam alaihi anaktabi bi al-qadar. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dhunub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddahu.